Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal saleh. Semoga Allah senantiasa terus memberikan itu kepada kita, karena itu adalah kunci kebahagiaan dan kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Karena semuanya diawali dengan ilmu. Semua diawali dengan ilmu. Ketika Al-Quran diturunkan, semua ayat-ayat itu diawali dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanku, yang telah menciptakanmu. Semua harus dengan ilmu, hadirin. Oleh karena itu ketika kita diberikan hidayah mempelajari ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan ingat, ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu tentang atau sebatas konten atau maklumat, tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah hati kita, ilmu yang merubah tangan kita, ilmu yang merubah lisan kita, ilmu yang merubah seluruh anggota tubuh kita, ilmu yang merubah pemikiran kita. Itu ilmu yang bermanfaat, menjadi semakin dekat dengan Allah dan hanya mau mengerjakan apa yang Allah ridhoi. Dan kalau terjadi khilaf, maka segera beristighfar dan bertobat kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, kita harus mempertahankan syahadatain kita, mempertahankan tauhid kita. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita adalah hamba dan utusan Allah yang harus kita ikuti. Dan hendaknya kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau, dalam arti kondisi beliau di alam barzakh, dan semoga Allah memberikan surga kepada beliau dan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama kita bab al-muhafadzah ala sunnah, bab menjaga dan mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Dan kita pada saat ini akan masuk ke ayat yang keberapa? Ketiga. Surat Ali Imran ayat 31. Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati seluruh keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, menyampaikan waqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat 31, yang artinya katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah ayat yang sangat penting dan sangat indah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada banyak hikmah yang terkandung di dalam ayat ini. Di antara hikmah dan mutiara yang bisa kita petik dari keterangan para ulama, yang pertama, ulama kita menjelaskan bahwa ayat ini adalah hakim ala kulli man idda'a mahabbat Allah. Ayat ini sebagai hakim untuk setiap orang yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini tolak ukur, parameternya nih ayat ini. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr hatta yattabi'a asy-syar'a al-Muhammadiyah wad-din an-nabawiyah fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Dia mengklaim mencintai Allah, tetapi dia tidak berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pendusta, kata para ulama. Dia berdusta ketika dia mengklaim bahwa dia mencintai Allah, sampai dia mengikuti syariatnya Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad maksudnya. Wad-dinin nabawi, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam semua ucapan dan kondisinya. Dalam setiap ucapan dan kondisinya. Jadi hadirin Allah muliakan, setiap orang yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah, maka dia akan diuji dan diukur dengan parameter yang ada di dalam ayat ini. Maksudnya akan dicek keselarasannya dan kesesuaiannya dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan agamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata enggak sesuai, maka dia berdusta, kata para ulama. Sampai dia mengikuti syariat tersebut, sampai dia mengikuti agamanya Nabi SAW dalam semua ucapan dan perbuatan serta kondisi. Tentu saja tidak ada yang sempurna. Dan ulama enggak menuntut kita jadi manusia tanpa dosa, karena enggak mungkin. Tapi dalam konsep, dalam prinsip, dalam spirit, dalam semangat, maka kita harus berada di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam perjalanannya terjadi khilaf, tergelincir karena sifat kemanusiawian kita atau humanis kita yang kullu bani adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, maka semua orang demikian. Tapi bukan berarti kita keluar dan kita ikuti hawa nafsu kita, kita ikuti konsep yang lain, tidak. Upaya kita harus terus berada di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, siapa yang terbebas dari kesalahan? Enggak ada. Semua kita salah. Nabi SAW yang menyatakan itu. Kullu bani Adam khata. Khata. Banyak melakukan kesalahan. Tetapi konsepnya harus mengikuti konsep Nabi SAW. Ini ayat yang dijadikan tolak ukur setiap orang yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama tadi bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, di antara keterangan para ulama bahwa orang yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya dia baru saja mengaku dan mengklaim puncak tertinggi di dalam agama kita. Idda'aitum hadhihi al-martabata al-'aliyah wa rutbata allati laysa fawqaha rutbah. Kalian tuh baru saja mengklaim tingkatan yang sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada tingkatan ini. Puncak tingkatan itu adalah cinta, jemaah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada tingkatan lebih tinggi daripada cinta. Gak ada yang lebih tinggi daripada tingkatan cinta. Makanya hadirin yang Allah muliakan, nikmat tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Dan hanya para pencinta yang bisa mengerti ini. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Orang yang gak jatuh cinta gak ngerti. Kok bukan istana sih? Kok bukan sungai susu atau sungai khamar sih? Kok bukan bidadari? Ya Anda akan dapatkan itu semua. Tapi puncak kenikmatan di surga bukan itu. Puncak kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Karena bagi para pencinta, melihat yang ia cintai itu sangat penting dan mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Bahkan banyak dari mereka gak puas hanya melihat dari layar kaca. Dan mereka ingin lihat live. Makanya pencinta bola gak cukup dengan nonton di rumah. Tapi mereka ingin datang ke stadion. Padahal bedanya apa sih? Gak ada bedanya. Lebih enak malah. Bisa ditemenin pisang goreng dan teman-temannya. Kita gak ngerti, kok bisa sih? Ya karena itulah sikap para pencinta. Seseorang yang benar-benar menjadi diehard seseorang, sosok atau idol, itu rela datang khusus. Meet and greet dengan idol tersebut. Bayar mahal, mungkin puluhan juta. Karena ngelihat langsung itu hal yang sangat luar biasa. Dan itu nikmat tertinggi di surga. Kenapa? Karena itulah hadiah untuk para pencinta. Seorang ibu akan lakukan apa saja untuk bisa melihat anaknya. Kakek, nenek akan melakukan apa saja untuk bisa melihat cucunya. Makanya melihat misalnya anaknya di wisuda itu kebahagiaan besar bagi orang tua. Padahal gak dikasih apa, gak diservis juga sama pihak kampus. Tapi bisa ngelihat anaknya berdiri di depan. Lalu secara simbolik dikatakan lulus, itu luar biasa. Apalagi dia bayarkan uang kuliah anaknya itu dengan air mata, dengan keringat, dengan jual sana jual sini. Oh itu kita nggak ngerti apa yang di, nggak bisa mencapai titik itu. Itu hanya titik pencinta seperti orang tua mencintai anaknya. Sekali lagi, tingkatan tertinggi kata para ulama, dan ini pelajaran dari Al-Imam As-Sa'di, bahwa ketika kalian mengklaim mencintai Allah, kalian baru saja mengklaim tingkatan tertinggi di dalam Islam. Gak ada tingkatan lebih tinggi dari tingkatan ini. Ini yang perlu kita jalani. Jadi gak gampang mengatakan, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Ini klaim tertinggi. Ini pengakuan yang paling puncak, kata Al-Imam As-Sa'di dan para ulama. Maka kata mereka, fala yakfi fiha mujarradu da'wah. Maka gak cukup hanya sekedar klaim dengan lisan. Gak cukup dengan pengakuan dengan lisan. Gak cukup. Oh ini paling tinggi kok cuma dengan lisan. Ini paling tinggi. Ini puncaknya derajat di dalam agama kita. Cinta. Gak cukup dengan lisan. Kalau enggak semuanya bisa. Orang munafik juga nanti ngomong demikian. Oh, kita cinta sama Allah. Bal labudda min as-sidqi fiha. Namun harus ada kejujuran pada saat mengklaim tersebut. Harus ada sifat jujur. Harus ada kejujuran, jemaah. Benar enggak cinta kepada Allah? Gak cukup dengan klaim. Harus ada pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian kejujuran. Wa alamatu sidqi ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi fi aqwalihi wa af'alihi fi usulid dini wa furu'i fi dhahir wal batin. Maka bukti kejujurannya atau ciri kejujurannya, tanda kejujurannya, indikator kejujurannya adalah pada saat dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua kondisi, di semua kondisi, hadirin. Di semua kondisi, dalam setiap ucapannya, dalam setiap perbuatannya, dalam masalah-masalah usul, usuluddin, induk-induk agama, dasar-dasar kita beragama, jemaah, dalam masalah akidah dan masalah-masalah induk wa furu'i dan cabang yang sifatnya mungkin satuan atau jadi induk tuh maksudnya kata para ulama masalah itu mencakup berbagai macam masalah cabang. Jadi mau dalam masalah induk, dalam masalah usul, dalam masalah pondasi, maupun dalam masalah cabang. Fil zahir wal batin, dalam amalan atau hal-hal yang zahir, yang kasat mata, yang tangible, yang bisa dilihat, atau gerakan tubuh, wal batin, dan sesuatu yang batin, yang tidak terlihat, amalan hati, keimanan, itu semua, hadirin, menunjukkan atau itu semua adalah tolak ukur rasa cinta yang jujur. Famanittaba'a ar-rasula, lalu ulama mengatakan barang siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalla 'ala sidqi da'wahu, maka itu menunjukkan apa yang dia klaim itu sebuah kebenaran dan kejujuran mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia menyatakan mencintai Allah, pada saat dia mengatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri dan sebagian para ulama klasik, dan ini bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu bihadhihi al-ayah. Ada kaum yang mengklaim mengaku mencintai Allah, maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Uji. Makanya sebagian ulama mengatakan, menamakan ayat ini dengan ayatul imtihan, ayat untuk menguji setiap orang yang mengklaim mencintai Allah. Jadi kalau kita dengar mungkin ustaz kita atau guru kita mengatakan ayatul imtihan, ini maksudnya ayat ini, ayat ujian untuk menguji klaim kita benar enggak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Kebenaran dan kejujuran itu baru terlihat ketika kita mengikuti Rasul. Makanya sempat kita sampaikan kan, bait hikmahnya para ulama ketika mereka mengatakan in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Kalau cinta Anda jujur, kalau cinta Anda tulus, la ata'tahu, Anda akan nurut sama dia, Anda akan taat sama dia, Anda akan mengikuti dia. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Karena para pencinta itu nurut sama yang dicintai. Para pencinta itu di dunia percintaan itu akan nurut dengan pihak yang dia cintai. Akan nurut. Maka kalau kita mencintai Allah, kita akan nurut sama Allah. Gimana caranya? Melalui Rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ucapan ulama yang lain, kalau cinta itu benar, semua akan mudah. Semua akan mudah. Makanya narasi orang jatuh cinta dari dulu itu apa sih? Gunung pun akan kudaki, samudra akan aku seberangi. Emangnya gampang apa nyeberangi samudra Atlantik? Tapi kan itu hiperbola untuk menunjukkan kita akan lakuin apa aja deh. Emangnya bisa daki Himalaya gitu? Tapi itu narasi orang-orang jatuh cinta tuh begitu. Dan itu tadi, kalau benar, kalau cinta itu bersemi, itu semua mudah. Semua mudah. Gak ada ribetnya. Semua mudah. Dia akan ikut. Gak ada tapikan, Pak Ustadz, gak ada tapikan. mah mudah. Dia kan nurut deh. Dia ajak ke kanan, dia ajak ke kiri, sana. Dan senang aja hati itu. Lihat aja kakek atau nenek yang lagi main sama cucunya, dia ajak nyemplung-nyemplung kakek neneknya. Dan senang. Gak ada ngedumel. Eh anak lo tuh gitu, bilang sama ibunya misalnya. Masa kakeknya diginiin? Enggak, senang aja. Dia ajak ke taman komplek atau ke lapangan bola, oh senang udah. Orang tuh kalau udah cinta, semuanya gampang. Kata para ulama. Semua mudah. Gak terasa. Pernah lihat ibu yang ngurus misalnya 12 orang anak, tuh kok happy-happy aja. Karena cinta. Cinta yang jujur. Kita ngurus 2 anak jungkir balik. Nah, coba perhatikan cintanya. Makanya sebagian ulama juga sudah kita sampaikan di Radu Solihin juga. Kalau cinta itu benar, sakoto kulu syurut. Maka seluruh syarat itu akan gugur. Seluruh syarat itu akan gugur. Seluruh syarat akan gugur. Maksudnya dia akan nurut secara mutlak. Gak ada, tapi dengan syarat ya. Gak ada gitu. Rasul ajak ke kanan, oke okay, kita kanan. Rasul Rasulullah SAW ajak kita kiri, insya Allah kita ke kiri. Rasulullah SAW ajak tiarap, kita tiarap. Enggak ada. Oke, okay, aku ke kanan tapi dengan syarat ya. Enggak ada dengan syarat gitu. Itu berarti enggak dalam cintanya. Kalau cinta sampai dalam, enggak ada syarat. Enggak ada syarat. Jadi kalau orang zaman sekarang punya istilah unconditional love, itu kita udah punya konsep itu dari dulu, tapi cinta kita itu cinta yang sejati kepada pencipta kita. Mencintai Allah Subhanahu wa taala enggak pakai syarat. Wong Allah yang ciptakan kita. Kalau cinta itu benar, sakata kullu syurut. Semua syarat gugur udah. Kamu ikut aku ya? Insya Allah. Enggak. Tapi dengan syarat ya, jam 4 udah sampai sini. Enggak ada syarat begitu. Itu kalau benar-benar cinta udah sampai puncak, udah ikut aja deh. Iya kan, itu kan fenomena di kesalahan kita. Orang tuh kalau udah jatuh cinta, ikut, semua ikut. Enggak ada syarat-syaratan. Enggak ada syarat-syaratan. Itu tadi, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kok pakai syarat-syaratan? Wong ini semua punya Allah Subhanahu wa taala. Nurut aja. Dan makanya kata Al-Imam As-Sa'di, ini bukan hanya tentang sunnah dalam masalah pakaian saja, tapi semuanya. Dalam setiap kondisi kita tahu kan, setiap kondisi ada kalanya kita bisnis kita lancar, ikutin tuh sunnah Nabi SAW. Makanya ada zahir ada batin. Bersyukur tuh sunnah Nabi jemaah. Pas kondisi lagi susah, apa sunnah Nabi? Sabar udah. Ridho udah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap berikhtiar, ya tetap berikhtiar, berjuang. Fi aqwalihi wa af'ali, dalam setiap ucapan dan setiap perbuatan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita bicara yang baik, kita bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Ya udah, kalau enggak bisa berkata baik, diam aja, diam. Enggak ada. Tapi kan dia kurang ajar. Udah kan kata Nabi. Para pencinta itu semuanya jadi mudah. Oh, jadi aku harus diam. Iya, cinta enggak sama Allah? Insyaallah. Ya udah aku diam. Gimana pas diam tadi kayaknya berontak enggak? Pencinta tuh enggak berontak, senang aja udah. Ya. Ketika Allah dan Rasul bilang, "Jangan fitnah, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan ghibah." Jangan mencela, kita enggak mencela. Wa af'ali, kalau Allah dan Rasul bantu orang, kita bantu orang. Nabi suruh kita kerja, kita kerja. Jangan minta-minta, jangan minta-minta. Fi usuluddin, dan dalam masalah-masalah induk, dalam masalah iman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah terangkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Kita resapi makna-maknanya. Lalu kita jawantahkan makna-maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Itu hal penting. Sunnah Nabi bukan hanya saat apa amala, misalnya dalam masalah penampilan atau pakaian, itu bagian. Di antara sunnah Nabi mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Di antara sunnah Nabi yang paling tinggi misalnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu mengenal apa yang Allah cintai dan mengenal apa yang Allah benci. Lalu kita kerjakan yang Allah cintai dan kita jaga diri kita dari apa yang Allah benci. Itu kan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah keikhlasan. Ketulusan. Kejujuran. Di antara sunnah Nabi tadi menghadapi musibah dengan sabar. Menghadapin anak-anak dengan sabar. Di antara sunnah Nabi didik anak-anak kita dengan benar. Itu kan sunnah Nabi. Semuanya ini. Baru, oh, Anda benar cinta sama Allah. Di antara sunnah Nabi adalah berbuat baik kepada istri. Sabar menghadapin istri. Ketika kita baca misalnya khuliqatil mar'atu min dila', wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, itu kan itu info dari Nabi SAW, bukan tujuannya kan bukan agar kita menjadikan ini senjata untuk menjatuhkan istri kita, memang dasar bengkok sih, enggak, bukan begitu kan. Tapi ini pesan agar kita lebih bersabar, lebih telaten lagi, lebih tenang. Dan terus bimbing. Kalau didiemin selalu terus bengkok. Tapi kalau dipaksa patah, kata Nabi SAW. Terus jadi gimana? Ya sabar nih ngadepin. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Begitu juga dengan wanita. Ketika Nabi SAW unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuka aw naruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu, karena suamimu itu surga dan nerakamu. Bagaimana kita taat sama suami, itu sunnah Nabi. Jadi semua itu semua sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Bagaimana menghadapi kondisi seperti ini yang gak mudah. Pandemi gak kunjung selesai juga. Lagi santai tiba-tiba angkanya naik lagi misalnya. Semoga Allah hilangkan dari kita secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau itu terus, apa sunnah Nabi SAW? Yujibunil fa'lu. Nabi kagum dengan optimisme. Ya udah optimis tuh. Itu sunnah Nabi SAW. Kenapa kita optimis? Karena kita beriman kepada Allah. Berarti ini ada kaitannya dengan tauhid asma wa sifat. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana enggak optimis sedangkan di masa kondisi seperti ini, Rabb kita salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Baik. Loh kok dijaga sama yang Maha Baik, pesimis itu kan enggak cocok, jemaah. Kok dijaga sama yang Maha Kuat itu drop. Sunnah Nabi kan enggak demikian. Nah, ini harus jadi pola kehidupan kita. Dan kalau misalnya kita tergelincir, kita khilaf, kita buat kesalahan, dan itu sangat manusiawi. Cek lagi sunnah Nabi kalau salah apa ya? Oh, istighfar. Oh, taubat. Oh, akui kesalahan. Ya udah, aku lakukan itu aja. Kalau kita salah, akui kesalahan. Istighfar, taubat, selesai masalah. Itu kan sunnah Nabi SAW. Bahkan kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sebuah, bahkan ikutilah sunnah Nabi SAW dalam masalah yang disepakati dan masalah yang diperselisihkan. Karena dua-duanya ada konsep dari Nabi SAW. Jadi panjang banget pembicaraan tentang sunnah Nabi SAW. Panjang sekali. Sampai tadi menyikapi masalah yang berbeda atau khilaf itu aja ada sunnahnya. Ada sunnah nabinya. Bagaimana khilaf dibagi menjadi dua, kata para ulama. Yang boleh dan yang gak boleh. Yang boleh karena jelas-jelas ada dalil atau menyelisih ijma, maka kita harus mengikuti yang ada dalilnya. Dan masalah yang diperselisihkan yang boleh apabila dalilnya sama-sama kuat atau tidak ada nas yang jelas yang berkaitan dengan ijtihad, maka kita cari yang paling kuat dengan keterbatasan ilmu kita, lalu kita bertoleransi dan melapang dada sama saudara kita yang berbeda dengan kita. Itu semua dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW, sehingga jadi satu kesatuan yang komprehensif. Cuman kitalah yang banyak khilaf, kita yang ilmunya gak sempurna, akhirnya banyak kekurangan, dan kitalah gak bisa memisahkan diri dari status kita sebagai manusia. Yang kulu bani Adam khata, lagi-lagi perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan seterusnya. Itu semua. Dan kalau kita berhasil dengan taufik Allah Subhanahu wa taala mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barulah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita dapat dua hal besar dalam kehidupan. Dan ini yang paling penting, yuhibbukumullah. Allah mencintai kalian. Allahu akbar. Allah mencintai kalian. Kalau kalian benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintai kalian. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir membawakan mutiara hikmah para ahli hikmah, para ulama, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Intinya bukan pada saat engkau mengklaim cinta, tapi intinya adalah ketika engkau dicintai. Maksudnya apa? Jadi intinya bukan pada saat engkau mencintai, tapi intinya pada saat engkau dicintai. Itu kalau kita letterlock. Maksudnya intinya bukan pada saat engkau mengklaim cinta, tapi intinya adalah pada saat engkau dicintai oleh Allah. Karena kalau engkau sudah dicintai oleh Allah, maka dipastikan klaim cintamu itu jujur dan benar. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Dan memang enggak mudah. Karena ujiannya dari diri sendiri, dari hawa nafsu atau dari lingkungan. Ya mungkin belum tahu, belum mengerti bahwa ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan sudah diterangkan oleh para ulama kita. Itu ujian cinta deh gitu loh jemaah. Ujian cinta. Kan cinta harus dibuktikan. Dan yang gak boleh kita lupakan, pada saat kita sedang berusaha mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat ini yang harus diangkat. Bahwa ini adalah upaya membuktikan cinta kita kepada Allah. Dan kalau Allah kasih taufik sehingga kita berhasil, maka hadiahnya adalah Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Hadirin Rabbul Alamin mencintai kita yang punya alam semesta ini, yang menghidupkan dan mematikan, mencintai kita yang memberikan rizki. Yang maha baik. Yang punya hak untuk menentukan kita dapat nikmat kubur atau azab kubur. Yang akan membangkitkan kita pada hari kiamat. Dalam kondisi telanjang bulat. Yang memutuskan siapa yang akan dapat naungan. Dan siapa yang gak akan dapat naungan di saat matahari hanya berjarak 1 mil di atas kita. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi dengan naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pernah umrah, kita yang pernah haji, kita yang pernah ke Afrika misalnya, lalu menghadapi musim panas yang 50 derajat, 51 derajat, ada yang 52 derajat, ada yang pernah ngalamin 54 derajat. Gimana rasanya coba? Lalu bagaimana jika matahari 1 mil di atas kita? Bukankah kita berharap Allah naungi kita? Kita yang suka gak enakan sama orang, kira-kira orang itu mayungin kita gak pada hari kiamat nanti? Kita yang suka gak enakan sama teman, kira-kira teman kita pasang badan gak pada hari kiamat nanti? Jangankan teman hadirin, iblis aja berlepas diri, gak mau ikut-ikutan. Kalau Rabbul Alamin sudah mencintai kita, akankah kita akan hancur di dunia dan di akhirat? Gak mungkin. Terkesan aja mungkin kita miskin dan sampai wafat kita tetap miskin. Tapi kan miskin itu casing aja, jemaah. Adapun miskin yang sejati itu miskin hati. Hadirin, kaya dan miskin itu tentang rasa, bukan tentang angka. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arad, wa innamal ghina ghina nafas," atau kama qal. Kekayaan itu tuh bukan kekayaan aset dan angka. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Miskin berarti juga miskin jiwa. Bukan miskin angka, bukan. Dan siapa pemegang hati kita? Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati seorang hamba ada di antara dua jemari dari jari-jari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau zat yang membolak-balikan hati kita sudah mencintai kita, akankah kita hidup dengan nyesek hati? Enggak. Apapun ujiannya. Dan saya bicara begini bukan berarti saya sudah berhasil, enggak. Tapi inilah teorinya. Dan kita berjuang bareng. Gak mungkin kan? Kalau yang membolak-balikan hati kita itu sudah mencintai kita, semua dikasih jemaah. Dan semua dikasih ini bukan tentang materi. Oh, intinya bukan itu kok. Allah akan kasih ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Dan Allah akan naungi kita pada hari kiamat kelak. Makanya, tapi syaratnya ini bukan tentang klaim, tentang sebatas Allah maha baik ya. Iya, jelas Allah maha baik. Tapi apakah kita sudah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keputusan-keputusan kita, dalam setiap langkah-langkah kita, dalam setiap kebijakan-kebijakan kita, dalam setiap tutur kata kita? Dan ingat, bukan jadi orang sempurna, tapi apakah kita sudah perjuangkan? Dan kalaupun salah itu karena kekhilafan, karena mungkin karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan, dan kalau kita tahu kita akan rubah itu semua dengan izin Allah, atau mungkin khilaf tapi langsung istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin, bukan mempertahankan dengan membabi buta. Ini tentang bagaimana kita dicintai, bukan klaim atau bukan sebatas klaim mencintai. Allah Ta'ala alam bisawab, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita kalau kita beritiba mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan berikan ampunan. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir, bittiba'ikum lirrasul sallallahu alaihi wasallam yahsul lakum hadha kulluhu bi barakati safaratihi. Allah akan ampuni dosa kalian itu karena dengan kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalian akan dapat ini semua karena keberkahan. Makanya jangan remehkan mengikuti, jangan pernah meremehkan konsep mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semuanya. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, ikuti. Hadirin Allah muliakan, sampai-sampai para ulama klasik kita diantaranya mengatakan, sebagian yang mengatakan, dan diantaranya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, kata mereka, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. kalau Anda bisa untuk tidak menggaruk kepala Anda kecuali dengan sunnah Nabi, lakukan. Jadi kalau ada tata cara menggaruk dari Nabi SAW, maka garuklah mengikuti tata cara itu. Kalau ada gitu. Artinya sampai hal-hal yang dianggap kecil, dianggap receh oleh masyarakat atau banyak orang, tapi kalau itu sudah berkaitan dengan tata cara Rasul SAW, nggak ada yang receh, nggak ada yang receh. Sampai demikian, kalau Anda bisa untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan sunnah Nabi, dengan dalil, itu maksudnya, dengan dalil, ada dalilnya, ada tuntunannya, pakai tuntunan itu. Sampai demikian loh. Jadi kalau sekarang tuh kayaknya kontras banget, itu kan cuman sunnah. Para ulama kita dulu gak pernah ngomong demikian. Kalau kita belum bisa, hargai, jangan diremehkan. Kenapa? Apa susahnya ngomong, ya aku tahu itu sunnah Nabi, tapi aku ini banyak dosa, belum bisa. Itu lebih baik daripada, itu kan cuma sunnah. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Subhanallah. Ini Sufyan Ats-Tsauri, jemaah. Kalau Anda bisa untuk tidak menggaruk kepala Anda, kecuali pakai dalil, pakai tuntunan Nabi SAW, gunakan tuntunan tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Dan kenapa mereka melakukan gitu? Karena mereka tahu ini yang akan membuat Allah mencintai mereka, dan ini yang akan membuat Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini bukan tentang menggaruk, ini tentang loyalitas gitu. Ini bukan tentang menggaruk, tapi ini tentang membuktikan rasa cinta. Ini bukan tentang menggaruk kepala, tapi ini tentang komitmen, tentang cinta, tentang kejujuran. Dan yang meremehkan itu karena dia gak cinta, makanya diremehkan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga kita bisa mengikuti tuntunan Nabi SAW dengan segala keterbatasan kita. Dan ketika kita melakukan khilaf atau kesalahan, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah ampuni seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.